Apa aku iki kurang sayang? Katone tresno mung ambang, katone atimu bimbang. Sing tak jaluk mung ngerti ne yang tresno ku. Kowe ora ono liyane, nek atiku mung ono kowe.